yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Haji Husnan Naim LC, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Baitur Rahmah Bapak Haji Pratiknyo, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahmah Bapak Haji Daryanto, yang kami hormati Ketua Madrasah Baitur Rahmah Bapak Dr. Andes Haji Adi Maswati, dan yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Baitur Rahmah yaitu Ibu Haja Nur Mahmudah Arifin, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairunisa Ibu Haja Haryani, yang kami hormati para undangan serta para pilih sepuh, dan yang kami sayangi jamaah Majelis Taklim An-Nur yang insya Allah semuanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk menghadiri khataman Al-Quran yang alhamdulillah telah kita laksanakan selama 7 hari, yaitu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 hari Jumat. Dan pada hari Sabtu, alhamdulillah kita telah mengkaji daripada kandungan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 23 yang disampaikan oleh Ustaz Solihin dari Masjid At-Taqwa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kami selaku Ketua Majelis Taklim An-Nur menghaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya, yang pada saat ini mungkin bapak dan ibu banyak acara yang akan dilaksanakan, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk datang ke tempat yang mulia ini untuk menghadiri tahsim Al-Quran yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim An-Nur. Dan juga terima kasih kepada yang telah ikut berperan dalam pelaksanaan ini, khususnya dan yang paling utama yaitu kepada para dermawan dan kepada para donatur serta kepada pengurus Masjid Baitur Rahmah yang telah memberikan fasilitas. Tanpa bantuan dari semua yang ada, kami tidak dapat melaksanakan tahsim Quran pada pagi hari ini. Semoga Allah membalas atas kebaikan ibu dan bapak semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu saya laporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim An-Nur yang alhamdulillah sebelum kita melaksanakan tahsim Quran, yaitu kita bertadarus selama 7 hari, dan sebelum kita bertadarus, sebelum kita melaksanakan bulan puasa Ramadan, kita juga telah melaksanakan penutupan pengajian di dalam Majelis Taklim An-Nur, yaitu kita berziarah atau tur ziarah ke Gunung Jati, ke Cirebon. Itu semua kita laksanakan kegiatan di dalam yang ada di dalam Majelis Taklim An-Nur. Dan juga ibu bapak perlu ketahui, pada saat kita mengadakan tur ziarah, alhamdulillah kita pun mengadakan kegiatan yaitu adanya lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim An-Nur, diantaranya kita mengadakan lomba MC dan juga kita mengadakan lomba membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat-surat pendek, dan juga kita mengadakan lomba doa-doa yang telah diikuti pesertanya oleh Majelis Taklim An-Nur. Dan alhamdulillah kita punya ibu-ibu yang berbakat, ya, di antaranya ini Ibu Nani, perlu diketahui dia masih dalam tahap belajar, mohon maaf, itu di dalam kegiatan kemarin yang telah kita laksanakan mendapat juara pertama. Dan juga Ibu Inke Lestari itu mendapat juara kedua di dalam lomba MC. Dan Ibu Misi mungkin pada hari ini tidak bisa hadir, dia juara ketiga di dalam lomba MC. Itu mungkin yang perlu Bapak ketahui. Dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim An-Nur, perlu Ibu Bapak ketahui, kita mengadakan pengajian pada malam Jumat pertama, kita belajar membaca surah Yasin, tahlil dan tahmid. Dan malam Jumat kedua, kita belajar membaca ratib hadad dan Yasin Fadilah. Malam Jumat ketiga kita belajar membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Dan malam Jumat keempat kita bersolat, yaitu kita solat berjamaah dan solat tasbih. Juga kita adakan hijib. Nah, guru-guru yang memimpin tajwid dan Al-Quran dipimpin oleh Ustadz Marwani, atau dibina oleh Ustazah Marwani. Dan sholat tasbih serta hijib dibina oleh Ustazah Hajah Nani. Dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan di madrasah, yaitu kita mengadakan kegiatan pada malam Rabu. Pada malam Rabu terakhir kita mengadakan kegiatan belajar fikih. Dan malam Rabu kedua atau pertama belajar kitab, yaitu Ta'limu Ta'lim, yang dipimpin oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Arif. Demikian Bapak dan Ibu, saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim An-Nur. Mungkin sambutan dari saya sampai di sini. Mohon maaf apabila pelaksanaan pada hari ini banyak kekurangan di sana sini, karena saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu dan Bapak.